maka dia bakal gelisah. Karyawan tidak. Dia bisa libur, bisa bolos, bisa ngelamun, buka Facebook selama bekerja dan tetap gajian. Meskipun kalau jadi karyawan yang betul-betul sikapnya sama dengan ibu sebagai pedagang, dia juga menjadi usaha yang besar. Bisa. Pertanyaan saya kepada yang memilih dua, kenapa Anda pilih yang ada kata kecil-kecilan? Modalnya kecil. Anda, tolong diingatkan ya, yang tadi mau jadi karyawan atau yang mau jadi pemimpin. Anda tidak bisa memimpin orang banyak dengan hati yang impiannya kecil. Jadi meskipun Anda memulainya kecil-kecilan, seperti dulu cita-cita saya adalah menjadi tukang las. Betul, modelnya pas untuk jadi tukang las. Oke? Tetapi saya tidak kecil hati karena saya percaya 15 tahun setelah itu di seluruh Indonesia akan ada super las. Super. Oke, good. So, saya sampaikan selamat kepada yang memilih berusaha. Yang ketiga tadi. Yang ketiga, yaitu mencari institusi untuk investasi aman. Mengapa? Siapa yang pilih itu tadi? Ini yang depan ini. Ya. Siapa tadi misalnya yang di depan? Ya, silakan. Silakan. Tolong berdiri. Salam super, salam super ibu. Iya, saya memilih mencari institusi yang tepat untuk menginvestasikan uang tersebut karena menurut saya harus tahu dulu institusi apa yang cocok untuk keperluan sekarang dan kemudian hari yang apa harapan berkembang, semakin berkembang. Super, good. Terima kasih. Berikutnya, jangan mikrofonnya ke sana. Terima kasih. Silakan, berdiri. Jawabannya singkat aja. Sebelum salam super semuanya. Salam super. Di situ jawabannya mencari institusi yang tepat. Karena institusi itu tepat. Jadi saya insya Allah yakin investasi saya terjamin. Itu aja. Super sekali. Nah, uangnya itu ditaruh di institusi ini lalu Anda menunggu prosesnya, gitu ya? Iya toh. Iya. Karena yang diinvestasikannya kecil, dapatnya kecil. Ya, ini katakan saja tidak apa-apa, karena ini awal. Pertanyaan saya adalah, selama Anda menunggu investasi itu berbuah, yang Anda lakukan apa? Ini perilaku anak orang kaya yang sikapnya tidak baik.